Mitra bisnis, pengusaha meminta tidak ada lagi penerapan upah minimum sektoral provinsi yang dikenakan untuk sejumlah industri tertentu dan biasanya upah minimum sektoral ini lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di samping kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin berat, pengusaha meminta penerapan upah cukup berdasarkan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui proses panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda tentang usulan ini? Begini, sejak adanya Permenaker nomor 7, itu gubernur atau dewan pengupahan tidak lagi menentukan upah sektoral. Yang diharapkan upah sektoral itu apabila ada kesepakatan antara serikat pekerja dan organisasi atau asosiasi pengusaha, baru gubernur menetapkan. Artinya, selama tidak ada, itu tidak ada penetapan. Kenapa Permenaker nomor 7 mengatakan itu? Karena kita menginginkan setiap sektoral itu kan perusahaannya berbeda-beda. Sebagai contoh, perusahaan mobil. Ya kalau mobil yang mewah, Mercy sama mobil Toyota, ya main besar. Kalau ada mobil kecil, perusahaan mobil kecil kan berbeda. Ya atau mobil Korea, atau hotel. Hotel bintang 5 yang di Tamrin sama hotel bintang 5 yang di daerah, tentu beda. Jadi sektoral itu pun sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu bisa selesai, itu dengan bipartit ya, antara serikat pekerja di dalam perusahaan dengan pengusaha perusahaan itu sendiri. Jadi serikat pekerja itu bisa melihat apabila perusahaannya itu bagus, tentu pasti dikasih lebih besar daripada perusahaan yang tidak bagus. Garmen pun sama, garmen yang untuk ekspor, garmen yang merek luar negeri, garmen merek lokal. Namanya garmen, sektor garmen. Tetapi kan masing-masing perusahaannya berbeda. Tidak bisa kita tentukan bahwa sektor garmen itu harus semua sama. Sektor sepatu harus, tidak bisa, semua perusahaan berbeda-beda. Jadi tidak logik. Yang logik adalah serikat pekerja di dalam perusahaan masing-masing itu mengetahui perusahaannya. Biar mereka bipartit gitu. Itu sudah disesuaikan dengan Permenaker nomor 7. Dulu itu ya, apabila kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja tidak ada kesepakatan, maka Dewan Pengupahan dapat menentukan. Sekarang di Permenaker nomor 7 tidak seperti itu. Apabila tidak ada kesepakatan, Dewan Pengupahan tidak mencampuri, ya sudah, artinya tidak ada gitu. Bukannya dibilang tidak ada, sebetulnya ada apabila terjadi kesepakatan. Kalau dia sepakat, ya sudah, itu bedanya itu. UMP itu pun sebenarnya sama. Kan kita menuntut hidup layak. Nah, sekarang yang sudah mencapai hidup layak 100%, yaitu sisanya itu adalah wewenangnya pengusaha dengan pekerja di bipartit. Kan targetnya hidup layak. Sekarang hidup layaknya sudah capai, mereka mau lebih daripada hidup layak. 10%, 20%, 3%. Iya, nggak ada artinya ada hidupnya layak. Tuh, jadi artinya ya semuanya serikat pekerja sudah tidak mau melihat keadaan yang sesungguhnya, yang realitanya, bahwa sekarang semua yang targetnya adalah hidup layak. Mereka mau lebih daripada itu. Jadi apa gunanya lagi ada undang-undang, apa gunanya lagi ada Permenaker, apa gunanya ada Inpres. Semuanya mereka hanya melihat semua dengan catatan bahwa, wah ini kita tidak cukup, ini tidak cukup. Nah kalau sudah hidup layak tidak cukup, ya itu artinya kan orang itu tidak bisa memanage keuangan sendiri-sendiri. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.